Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain ma'ruf bi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di dalam bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis yang berikutnya kata An-Nawawi rahimahullahu taala at-tasi'a asyar. Hadis yang ke-19. Wa 'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau, berarti hadis sebelumnya, yakni an Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin yaghrisu barsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarzaqu ahadun illa kana lahu sadaqah. Baik, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim itu yaghrisu gharzan, menanam sebuah pohon, illa kana ma ukila minhu, kecuali apa saja yang dimakan dari pohon tersebut, lahu sadaqah, akan menjadi sadaqah untuknya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan yang dicuri dari pohon itu pun akan menjadi sadaqah. Wa la yarzaquhu ahadun, dan juga tidak yarzaquhu, maksudnya adalah yang khusus, tidaklah pohon itu dicacati ahadun oleh seseorang, illa kana lahu sadaqah, melainkan itu juga sadaqah bagi dia. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin, dan juga disebutkan dalam riwayat lahu Al-Imam Muslim yang lain, fala yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah, atau illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim itu menanam sebuah pohon, fayakulu minhu insan wala dabba wala tayr, kemudian dari pohon itu bisa dimanfaatkan dengan dimakan oleh manusia, oleh binatang-binatang, oleh burung-burung, illa kana lahu sadaqatan, melainkan itu akan bernilai sebuah sadaqah, ila yaumil qiyamah, untuk dia sampai nanti hari kiamat. Baik. Wa fi riwayatin lahu, disebutkan dalam riwayat yang lain Al-Imam Muslim juga, la yaghrisu muslimun gharasan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, wala yazra'u zar'an, atau juga dia ini kurang lebih sama maksudnya, hanya berbeda antara gharas dengan zarab. Gharas itu lebih umum, kalau zarab itu yang ditanam di ladang. Jadi tidaklah dia menanam pohon, baik di kebun, di ladang, atau dimanapun itu. Fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai', lantas kemudian dari pohon-pohon tersebut dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang-binatang, dan dimakan oleh apapun, illa kanat lahu sadaqatun, melainkan itu akan bernilai sadaqah untuknya. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas. Dua riwayat yang terakhir itu datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-19 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang manfaat menanam pohon. Jadi ketika seseorang itu menanam pohon dan pohon itu bisa menghasilkan, pohon itu bisa bermanfaat, maka apapun yang dimanfaatkan dari pohon tersebut akan bernilai sedekah bagi orang yang menanamnya. Baik. Sehingga satu pohon yang kita tanam tidak akan pernah sia-sia. Meskipun katakanlah kita tidak bisa memanen pohon yang kita tanam itu, tapi pohon yang kita tanam itu bukan berarti kemudian sia-sia, tidak. Apapun yang bisa dimanfaatkan dari pohon tersebut oleh saudara kita yang kita ridhoi, atau yang dimanfaatkan oleh saudara kita yang tidak kita ridhoi, misalnya dicacati pohon itu, kemudian diambil bagiannya tanpa izin, dicuri bagian dari pohon tersebut dan lain-lain, itu semua akan kembali bernilai sedekah. Pun juga demikian kalau yang memanfaatkannya adalah binatang, memakan dari apa yang dihasilkan oleh pohon itu. Ada binatang-binatang yang memakan serangga dari pohon-pohon tersebut, itu juga bernilai sedekah untuk kita. Serangga yang membuat apa namanya tempat tinggal di pohon tersebut juga bernilai sedekah untuk kita. Ada burung yang membuat sarang pada dahan pohon tersebut, di ranting pohon tersebut, juga bernilai sedekah untuk kita, dan seterusnya. Jadi tidak ada ruginya menanam pohon. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa maslahat atau kemanfaatan dari seorang muslim yang menanam pohon itu akan kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah maslahat duniawiyah, maslahat kebaikan terkait dunianya. Dan yang kedua adalah maslahat atau manafi' ad-diniyah, ukhrawiyah, yaitu kemanfaatan yang akan diperoleh berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Amma maslahatun ad-duniawiyah, adapun manfaat duniawi yang akan didapatkan, fama yahsulu fihi min intaj, yaitu hasil pohon yang bisa kita nikmati. Hasil pohon yang bisa kita nikmati. Ini juga jangan disalahpahami hanya pohon buah-buahan yang ditanam, tidak, semua jenis pohon dan bisa dimanfaatkan pohon itu akan bernilai sedekah. Jadi enggak harus apa namanya pohon-pohon buah kemudian diambil buahnya, dimakan buahnya, tidak, atau pohon-pohon biji-bijian, tidak, tapi umum semua pohon yang bisa diambil manfaatnya. Baik. Kata beliau, maslahatu al-ghars wa zara' laisat ka maslahati dirahim wan nuqud. Kemanfaatan yang dihasilkan oleh pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan itu berbeda dengan kemanfaatan atau maslahat yang ditimbulkan dari mata uang dan benda-benda atau alat-alat tukar. Ini mungkin tergambar di zaman kita, karena tidak akan lepas kehidupan kita ini, keseharian kita ini, dari yang namanya alat tukar, dari yang namanya nukut. Namun maslahat adanya pepohonan, adanya tumbuh-tumbuhan itu lebih besar daripada sekedar alat tukar tadi yang sudah menjadi sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari. Pohon itu lebih penting. Kenapa? Karena dari pohon itu adalah sumber kehidupan manusia. Bisa bayangkan jika di sebuah tanah kosong atau daerah kosong, antara daerah yang lahannya subur, dia bisa menumbuhkan pepohonan, airnya bagus. Lahan yang kedua tidak subur, lahan yang tandus, lahan yang gersang, tidak bisa ditanami pohon dan tidak bisa menyimpan air. Tentunya manusia akan pilih lahan yang pertama, yang bisa ditanami pohon, yang bisa diproses, diolah tanah. Baik. Dan seringnya lahan yang terlihat gersang itu, tandus itu akan ditinggalkan. Nah, inilah sumber dari kehidupan manusia. Ketika mereka menemukan sumber air, ketika mereka menemukan ada pohon yang bisa hidup di satu lahan, akan diproses lahan itu, akan diperhatikan dibandingkan lahan yang tandus. Sehingga sumber atau pusat perekonomian dunia itu berawal dari pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini kata beliau maslahat duniawinya. Yang kedua, al maslahatu diniyah, adapun maslahat akhiratnya. Fa in ukila minhu, atau fa in akala minhu tayrun, jika pohon-pohon yang kita tanam itu dimanfaatkan oleh burung-burung, usfur atau hamamah, burung-burung pipit yang memakan biji-bijian, atau hamamah, burung-burung merpati, dan yang sejenisnya memanfaatkan pohon yang kita tanam, walau habbah wahidah, meskipun itu hanya satu bagian kecil dari pohon tersebut itu akan bernilai sedekah untuk kita. Dan burung-burung tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya pohon. Burung itu pasti dengan pohon. Sehingga ma'asyiral rahiman wa rahimakumullah, kita tanam pohon saja akan mendatangkan burung-burung, itu sudah bernilai sedekah. Bayangkan berapa burung yang hinggap ke pohon tersebut dalam satu hari. Tidak mungkin hanya satu burung, tidak mungkin hanya dua burung, gonta-ganti jenis burung. Dan itu bernilai sedekah, kata Nabi SAW, untuk kita. Nah, ini sedekah yang tidak langsung, kita tidak perlu memikirkan, sudah pahala sedekah itu mengalir, yaitu dengan menanam pohon. Baik. Itu kalau burung-burung yang memanfaatkan. Hewan-hewan yang lain begitu juga, sama. Mereka mengambil manfaat dari pohon tersebut, kembalinya akan kepada kita bernilai sebagai sedekah. Dan kita ridho dengan apa yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan tersebut. Baik. Sekarang manusia. Manusia lebih unik dibandingkan hewan. Karena manusia ketika memanfaatkan pohon yang kita tanam, itu ada dua. Yang pertama, dia yang memanfaatkan pohon tersebut dengan izin, keridhaan dari kita. Baik. Pasti itu sudah tidak dielakkan bahwa itu termasuk jenis sedekah. Tapi jenis manusia yang kedua adalah yang memanfaatkan pohon yang kita tanam tapi tidak dengan izin dan ridho dari kita. Dia curi bagian dari pohon tersebut, dia rusak bagian dari pohon tersebut. Dia ambil buahnya, dia ambil apa namanya, rantingnya, dia ambil dahannya dan seterusnya. Yang kata beliau rahimahullah taala, "Lau saraqa min husalih." Kalau seandainya ada seorang pencuri yang dia mencuri pohon tersebut, fa inna lahu fi dzalika ajran, maka apa yang dicuri oleh pencuri tadi itu akan bernilai sedekah. Meskipun kita tahu kalau misalnya contoh, ada seorang yang mencuri dari pohon yang kita tanam, kalau satu mungkin tidak tergambar ya, ladang yang kita tanami, ada yang mencuri, bukan berarti kemudian ya sudah tidak apa-apa ambil itu sedekah untuk saya, tidak. Proses hukum itu tetap boleh dijalankan, tangkap dia kalau bisa ditangkap, masukkan ke pengadilan, dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini tetap akan kita lakukan. Tapi apa yang diambil oleh pencuri itu akan bernilai sebagai sedekah. Tayyib. Insya Allah yang petani lebih paham yang seperti ini. Tanam padi, hamanya kan pasti burung-burung pipit. Tapi nanti jangan kemudian disalahpahami hadits ini, ya sudah biarkan saja burungnya banyak, gak jadi panen. Artinya seberapa yang diambil kalau memang burung-burung itu mengganggu, sudah sebagai hama dan harus dikendalikan, boleh untuk dikendalikan. Boleh untuk dikendalikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sisi manfaat duniawi dan sisi manfaat ukhrawi dari seorang itu menanam pohon. Kemudian beliau menjelaskan, fafihi dalilun ala kathrati turuqil khair. Kenapa hadis ini dimasukkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan? Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu dalil utamanya. Kenapa? Man tafa'a bihin nasu minal khair fa inna li sahibihi ajran wa lahu fihi khair sawa'un nawa am lam yanwi. Baik. Ketika seseorang menjadi sebab dia bisa memberikan manfaat untuk makhluk yang lain, maka sebab yang dia adakan itu tadi akan menjadi nilai sedekah. Sawa'un yanwi am lam yanwi. Sama saja apakah dia meniatkan atau tidak meniatkan. Sekedar menanam pohon saja itu memberi kemanfaatan untuk yang kita sebutkan tadi. Itu dia sudah mendapatkan pahala sedekah. Sudah mendapatkan manfaat dari pohon tersebut. Kenapa? Dia berikan manfaat kepada makhluk yang lain, ternilai sebagai ajr, ternilai sebagai khair, sebagai kebaikan. Baik. Dan kebaikan itu kalau masalahnya dengan pohon, tanaman yang kita tanam akan langsung otomatis berubah menjadi sedekah. Berbeda dengan hadis yang kita bahas di pekan lalu. Hadis terakhir, tiga kalimat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kaidah. Masih ingat enggak tiga kalimat itu? Kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Ada dua hal di sini, kebaikan dan sedekah. Baik. Nabi SAW mengatakan hal apapun selama itu kebaikan, baik ditunjukkan oleh dalil atau ditunjukkan oleh adat manusia, itu akan bernilai sedekah. Hadis itu yang kita bahas kemarin, syaratnya kita harus meniatkan kebaikan yang kita lakukan bernilai sedekah. Nanti akan kita sebutkan dalil. Tapi dalam masalah pohon, engkau meniatkan atau tidak meniatkan membawa kemanfaatan untuk makhluk yang lain sudah bernilai sedekah. Ini bedanya. Jadi konsepnya adalah yang pertama, kita memberikan kemanfaatan. Dari yang kita berikan kemanfaatan ini, dia akan dinilai sebagai kebaikan. Dan dari kebaikan ini semuanya akan bisa bernilai sedekah. Paham tiga hal ini? Jadi ketika kita ingin menilaikan kemanfaatan ini sebagai sedekah, syaratnya harus dia dirubah menjadi kebaikan. Tidak semua yang bermanfaat itu adalah kebaikan. Tidak semua yang bermanfaat itu adalah kebaikan. Tapi kalau itu kebaikan pasti bisa bernilai sedekah. Baik. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat ke-114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kata Allah, "La khaira fi katsirin min najwahum." Tidak ada kebaikan. "Fi katsirin min najwahum," pada kebanyakan apa yang mereka ucapkan itu, apa yang mereka perbincangkan itu. Baik. Kebaikan tadi di posisi nomor berapa? Nomor 2. "La khaira fi katsirin min najwahum." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan apa yang mereka bicarakan satu sama lain manusia itu, illa, kecuali "man amara bisadaqatin." Kalau ucapan itu, perbincangan itu adalah dalam rangka memerintahkan sesama manusia bisadaqatin, untuk mau bersedekah. Jadi memberikan kemanfaatan. Baru dia dinilai kebaikan. Dari kebaikan inilah akan dinilai sebagai sedekah. Au ma'rufin, atau perbincangan itu dalam rangka memerintahkan kepada ma'ruf. Kalau perbincangan, ucapan-ucapan itu baik perintah ataupun larangan, mengarahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, maka kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan, semua perbuatan baik bernilai sebagai sedekah. Au islahin bainan nas, atau upaya mendamaikan antara manusia yang sedang bertikai. Baik. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan perkara-perkara itu, ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mengharapkan ridho Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan kepada dia balasan yang lebih banyak. Baik. Nah, ini dalil dari konsep yang kita sebutkan tadi. Manfaat apapun itu, kalau kita niatkan sebagai kebaikan, dia akan bernilai kebaikan. Kebaikan yang kita niatkan sebagai sedekah akan bernilai sebagai sedekah. Jadi tidak bisa lompat, kebaikan mesti sedekah, tidak. Kemanfaatan itu pasti sedekah, tidak. Manfaat dia harus berubah dulu menjadi ma'ruf, kebaikan. Baru dari ma'ruf itu akan bisa bernilai sedekah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-19. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-Ishrun, hadis yang ke-20. Wa anhu, dan dari beliau. Dari siapa tadi sahabatnya? Jabir bin Abdullah. Qala, beliau mengatakan, arada Banu Salamata an yantaqilu qurbal masjid. Bani Salamah, mereka ingin berpindah mendekat ke masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Salamah ingin pindah rumah mendekat ke Masjid Nabi. Faqala lahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah rumah, pindah tempat tinggal mendekat ke Masjid Nabawi. Baik. Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Kemudian mereka pun mengucapkan, benar wahai Rasulullah SAW, kami ingin seperti itu, pindah rumah supaya lebih dekat ke Masjid Nabawi. Tujuannya baik. Kenapa? Jarak antara rumah mereka dengan Masjid Nabi SAW menjadi lebih dekat. Kemudian mereka akan lebih mudah beribadah di Masjid Nabi. Mereka akan lebih mudah hadir di majlis Nabi SAW. Bagus kan niatnya? Keinginan banyak orang. Tapi lihat jawaban Nabi SAW. Faqala, lantas Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Bani Salamah, wahai Banu Salamah, diyarohum tuktabu atharukum, tetaplah di tempat tinggal kalian, tetaplah di kampung kalian, tuktabu atharukum, akan ditulis atar kalian. Atharukum maksudnya adalah khutukum, perjalanan kalian, langkah kaki kalian menuju masjid itu akan ditulis oleh Allah. Dua kali beliau ulangi itu, diyarohum tuktabu atharukum, tetap di kampung kalian, tetap di tempat tinggal kalian, tidak usah mendekat ke masjid. Kenapa? Karena langkah kaki dari rumah kalian menuju masjid itu akan ditulis, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim yang lain, ada tambahan, inna bi kulli khutwatin darajah, sesungguhnya setiap langkah kaki kalian akan menaikkan derajat kalian. Wa fi riwayatin, atau rawahu Al-Bukhari ayuban bi ma'nahu min riwayat Anas, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini hadis yang ke-20. Keinginan dari Banu Salamah untuk mendekat ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, supaya mungkin niatnya ketika azan berkumandang mereka lebih cepat untuk datang ke masjid. Tidak tertinggal sholat, tidak terlambat sholat, dan tidak sering absen dari majlis Nabi sallallahu alaihi wassalam. Kita tahu dari beberapa kali yang sudah kita bahas, majlis Nabi atau lebih khusus khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wassalam itu ada dua, yaitu yang pertama khutbah adah, yang kedua khutbah toriyah. Ada penyampaian Nabi yang sifatnya rutin, ada jadwalnya, ada jamnya, penyampaian ilmu dari Nabi SAW. Yang kedua adalah toriyah, yaitu majlis yang tiba-tiba, tidak di luar jam. Tiba-tiba Nabi SAW ingin menyampaikan sesuatu, beliau akan naik ke mimbar kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Nah, mereka tidak ingin tertinggal ini, sehingga mereka pun berkeinginan agar bisa pindah rumah mendekat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya antum tergambar berapa jauhnya perkampungan Banu Salamah dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat saja, dulu pernah kita kisahkan ada satu masjid yang terletak di kampung Banu Salamah. Kemudian masjid itu akan menjadi bagian dari sejarah awal Islam. Masjid apa itu? Sudah pernah kita bahas berkali-kali. Satu masjid menjadi bagian dari sejarah awal Islam, dan itu letaknya di kampung Banu Salamah. Sampai sekarang masih ada masjid itu. Hah? Masjid Qiblatain Thayyibah Hasan, masjid dengan dua kiblat. Nah, itu ada di Banu Salamah. Kalau kita ambil masjid itu dengan Masjid Nabawi jaraknya kurang lebih 8 sampai 10 kilo. Masjid itu. Tapi kampung Banu Salamah bukan hanya masjid tersebut. Banu Salamah itu luas. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jarak dari perkampungan Banu Salamah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sejarak 1 mil, 1 mil dahulu ya, beda dengan 1 mil sekarang. Ya kurang lebih lah kalau dihitung sekarang mungkin belasan kilo dari Masjid Nabawi. Dan itu belum ada motor, belum ada mobil, mereka jalan kaki. Jalan kaki ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen pindah mendekat ke Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ditanya, dipanggil oleh Nabi SAW, ditanya, apa benar ingin pindah rumah lebih dekat ke Masjid Nabawi? Tapi mereka menjawab benar, namun kemudian dinasihatkan oleh Rasulullah SAW agar tetap di tempat mereka, tetap di perkampungan mereka. Tapi langkah kaki yang mereka ketika mereka keluar dari rumah menuju masjid tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pernah kita bahas 2 pekan sebelumnya, bahwa ketika kita melangkah keluar dari rumah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, apa syaratnya sebelum keluar rumah? Langkah kaki ketika dari rumah menuju masjid akan dihitung satu langkah sebagai penghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hah? Kurang tepat. Apa syaratnya? Antum harus tahu loh. Setiap hari ke masjid, langkah mana yang akan dinilai oleh Allah? Tonton. Keluar dari rumah dalam kondisi sudah berwudu. Jadi syaratnya ini, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu di rumah baru keluar menuju masjid. Nah, siapa yang melakukannya? Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Sehingga dimanapun rumah Anda, seberapapun jaraknya dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak langkah kaki menuju masjid, akan semakin banyak dosa yang dihapus dan akan semakin tinggi derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Inilah yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada Banu Salamah. Pertanyaannya, bolehkah mendekat rumahnya berpindah mendekat masjid? Boleh. Tapi Nabi SAW menyarankan kepada Bani Salamah justru untuk tetap tinggal di sana. Karena beliau mengetahui bagaimana Banu Salamah itu, siapa mereka. Mereka bukan orang-orang yang malas, mereka orang-orang yang rajin, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang perhatian dengan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Sehingga Nabi SAW menginginkan banyak kebaikan yang bisa mereka dapatkan dengan menyempurnakan wudhu di rumah, kemudian keluar menuju masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang beliau sebutkan, fi hadzal hadis dalilun ala annahu idza nuqila lil insani syai'un an ahad fa innahu yatasabbatu qabla an yahkuma bisyai'. Akhirnya menjadi kaidah, dan ini kita ambil dari hadis ini, yaitu dalil tentang kewajiban sesama saudara dalam bermuamalah. Idza nuqila lil insani syai'un an ahad, jika diberitahukan kepadamu tentang sesuatu yang terjadi pada saudaramu, fa innahu yatasabbatu qabla an yahkuma bisyai', maka wajib bagi kamu untuk tasabbut, mencari kebenaran berita tersebut. Qabla an yahkuma bisyai', sebelum engkau menghukumi saudaramu itu dengan sesuatu. Jadi kalau ada berita sampai kepada kita tentang saudara kita, cari tahu dulu berita itu. Tafabut, tabayun. Banyak jalan tabayun, jangan dianggap sempit harus bertanya ke orangnya langsung, tidak. Banyak cara tafabut, tabayun itu. Setelah tabayun dan beritanya jelas, baru hukumi. Oh, fulan begini. Setelah tabayun. Tapi kalau belum, jangan pernah menghukumi. Stop dulu. Meskipun itu kebaikan tentang saudara kita, apalagi keburukan, apalagi aib. Kalau aib, harus 1001 uzur disampaikan untuk saudara. Itu wajib, 1001. Oh, sepertinya mungkin begini. Tidak bisa juga. Oh, mungkin alasan yang kedua, alasan yang ketiga, alasan yang keempat. Kalau tidak bisa masuk, mungkin saya yang salah. Ini kalau aib. Jadi tidak main-main kalau masalah aib saudara kita. Kebaikan saja harus kita tasabut. Di sini Banu Salamah menginginkan kebaikan, tapi berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak langsung menghukumi, kemudian memerintahkan seseorang untuk mengirim berita ke Banu Salamah. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, menasihati demikian. Tidak. Beliau panggil Banu Salamah, ditanya tentang berita tersebut. Setelah jelas, setelah tasabut, tabayun, baru beliau memberikan kesimpulan hukum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-20. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih berkaitan dengan masjid. Al-hadi wal 'ashrun, hadis yang ke-21. An Abil Mundzir Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ubay bin Ka'ab. Kunyah beliau Abul Mundzir. Qala, beliau mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Aku tahu dulu ada seseorang yang aku tidak tahu ada orang lain selain dia yang lebih jauh rumahnya dari masjid. Paham? Saya tahu ada seseorang, tidak ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dibandingkan dia dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Orang ini paling jauh rumahnya. Wa kana la tukhti'uhu salatun, tapi dia tidak pernah tertinggal sholat sama sekali. Rumahnya paling jauh. Kalau kita lihat dari Banu Salamah tadi, berapa kilo dari Banu Salamah ke Masjid Nabi? Anggap saja 10 kilo. 10 kilo itu dari sini kemana? Jalan kaki 10 kilo itu berapa menit? Itu masih tidak jauh. Nah, laki-laki ini rumahnya lebih jauh dan tidak pernah terlambat sholat ke masjid. Faqila lahu. Lalu ada yang berkata kepada orang tersebut, au faqultu lahu, atau dalam riwayat yang lain yang bertanya itu justru Ubay bin Ka'ab sendiri. Ubay bertanya kepada orang tadi, law ishtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma wa fil ramba. Kalau seandainya kamu mau, kenapa tidak membeli kendaraan sehingga malam kamu bisa naiki, siang hari ketika panas pun juga bisa membantu. Kenapa enggak beli kendaraan? Faqala. Lalu orang itu menjawab, "Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid." Kondisiku sekarang ini tidak menjadikan aku ingin untuk berpindah ke samping masjid. Aku tidak ingin rumahku itu menjadi lebih dekat dari masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Tapi dengan jauhnya rumahku, justru aku ingin langkah kakiku menuju masjid itu dicatat oleh Allah. Selesai? Tidak. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Demikian juga ketika aku kembali dari masjid ke rumah, itu juga akan dicatat. Kalau hadis-hadis tadi hanya keluar rumah menuju masjid, dicatat langkah kakinya, dicatat. Tapi orang ini karena dia rumahnya jauh, dia berharap dua-duanya dapat. Perjalanan dia menuju masjid dicatat oleh Allah, kembalinya dia dari masjid menuju rumah juga dicatat oleh Allah. Baik, double kebaikannya. Sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun kemudian berkata, "Qad jama'allahu laka dzalika kullahu." Sungguh keinginanmu tadi semua telah Allah kumpulkan, Allah kabulkan untuk kamu. Baik. Nikmat besar nih, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dusta. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuatu tentang perkara yang gaib, itu pasti bukan dari lisan beliau. Pasti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang itu tadi bahwa langkah kakimu dari rumah menuju masjid ditulis oleh Allah, begitu juga langkah kaki dari masjid pulang ke rumah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah ta'ala, wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, innalaka mahtasabta, sesungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan itu tadi, semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini tambahan faedah ma'asyurullah rahimani wa rahmukumullah, bahwa ada seorang sahabat dahulu yang rumahnya jauh dari masjid, dia tidak ingin memiliki kendaraan. Taib. Tapi ini adalah keinginan sahabat tersebut. Bukan berarti kemudian diambil hukum bahwa tidak boleh ke masjid dengan kendaraan, tidak. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau menjelaskan, ini keutamaan dari sahabat tadi. Bolehnya kita memakai kendaraan dari rumah menuju masjid, itu bisa kita ambil justru dari pertanyaan Ubay bin Ka'ab. Kalau itu tidak diperbolehkan, menuju masjid dengan kendaraan, Ubay tidak mungkin memberikan saran untuk membeli kendaraan. Baik. Tapi di sini Ubay menyarankan untuk membeli kendaraan dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Jadi menuju masjid mau engkau jalan kaki atau naik kendaraan diperbolehkan. Langkahnya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena juhud kabir dari sahabat ini tadi, semangat yang besar dari sahabat ini tadi, dan dia berharap yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebihannya apa? Perjalanan pulang dari masjid ke rumah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginannya itu, mengabulkan keinginannya tersebut. Tayib. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dalilun ala anna kathratal khutaa ilal masajid min turuqil khair, yaitu sebab hadis ini dimasukkan dalam bab bayan kathrati turuqil khair, penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan oleh An-Nawawi rahimahullah taala sebagaimana yang beliau simpulkan. Hadis ini justru menunjukkan bahwa jalan kaki, langkah kaki yang semakin banyak itu sama dengan kita melakukan semakin banyak kebaikan. Jadi langkah kaki menuju masjid, satu langkah itu satu kebaikan. Semakin banyak langkah berarti semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Taib. Sisi ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa hadis ini dimasukkan di dalam bab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil juga dari hadis ini adalah la syakka anna niyata anna linniyati atharon kabiran fi sihhatil amal. Hadis ini memberikan faedah jelas bahwa tidak diragukan yang namanya niat itu akan membawa dampak besar pada keabsahan sebuah amalan. Jadi niat ini membawa dampak besar pada keabsahan sebuah amalan. Wa atharon kabiran fi sawabiha. Dia juga menjadi dasar utama ganjaran dari sebuah amalan. Tergantung dari niatnya. Kita lihat bagaimana sahabat tadi juhudnya, niatnya ketika rumahnya paling jauh tapi tidak pernah terlambat ke masjid dan tidak mau menggunakan apa namanya keringanan supaya dia lebih mudah menuju masjid, tidak mau. Niatnya begitu besar ingin mendapatkan pahala dari langkah kaki dia menuju masjid ataupun pulang dari masjid. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui keikhlasannya dari dalam hatinya, sehingga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan apa yang diinginkan oleh sahabat tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, dorongan kepada kita sekalian untuk selalu memperbaiki niat dalam setiap amalan. Amalan soleh yang kita lakukan banyak, yang harus kita lakukan setiap hari, dan itu masing-masingnya kan butuh niat. Tidak mungkin kita bangun pagi, saya hari ini akan melakukan kebaikan. Masing-masing itu punya niatnya sendiri. Kebaikan itu umum memang, tapi nanti ketika azan zuhur, engkau ingin keluar menuju masjid sholat zuhur, niatnya niat sholat zuhur. Demikian juga ketika azan asar mau menuju ke masjid, antum niatnya adalah sholat asar. Sehingga masing-masing amalan itu membutuhkan niat dan butuh kita untuk memperbaiki, memperhatikan niat kita dalam masing-masing amalan tadi. Taib. Fakullama kanal insanu asdaqa ikhlasan lillah. Setiap kali manusia itu keikhlasannya jujur untuk Allah Subhanahu wa taala, wa aqwa ittiba'an li Rasulillah, dan tata cara dia benar-benar kuat mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana aktsaru ajran, dia akan mendapatkan pahala lebih banyak, wa a'zamu matabatan indallah, dan akan mendapatkan ganjaran lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-21. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Atsani wal 20. Hadis yang ke-22. An Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perhatikan ini. Arba'una khoslatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'una khoslatan, ada 40 khoslah. Khoslah kadang bisa bermakna sifat, kadang bisa bermakna amalan, kadang bisa bermakna perbuatan. Tapi yang dimaksud di sini khoslah adalah amalan. Ada 40 amalan kebaikan. A'laha, yang paling tingginya, manihatul anis, adalah manihatul anis. Apa itu manihatul anis? Manihatul anis adalah ketika seorang memiliki hewan yang menghasilkan susu, entah kambing, entah sapi, entah unta. Saat hewan itu sedang banyak susunya, dia tidak perah, dia tidak ambil susunya. Hewan itu justru diberikan kepada saudaranya, ambil susu dari hewan ini, perah silahkan. Setelah selesai diperah, dikembalikan lagi. Mafhum? Ini namanya manihatul anis, memberikan susu hewan kepada saudara. Terserah siapa yang memanfaatkan, tidak mesti banyak orang, satu orang boleh. Ada kambing antum susunya sedang banyak, kirim ke saudara antum, misal si A, fadhol antum gunakan susunya sampai habis. Nanti kalau sudah habis susunya tidak bisa diperah lagi, kembalikan. Nah ini manihatu al-anis. Kata Nabi 40 amal kebaikan yang paling tingginya adalah manihatul anis. Ma min amilin, tidak ada seorang pun yang mengamalkan bi khoslatin minha, satu dari 40 kebaikan tadi, perkara kebaikan tadi, roja atawabiha, dia mengharapkan ganjaran dari kebaikan tersebut, wa tasdiqa mau'udiha, dan dia membenarkan janji Allah terkait amalan-amalan tersebut, illa adkhalahullahu bihal jannah, melainkan dengan amalan-amalan tadi Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Selesai sampai di sini hadisnya. Nabi tidak rincikan 40 itu apa saja. Dan ini ada hikmahnya. Supaya apa? Menjadi tanbih bagi yang mendengar, kita yang mendengarkan hadis ini. Jangankan kita, para sahabat yang mendengar hadis itu, mereka sudah tanbih dan tidak bertanya, ya Rasulullah 40 itu apa? Tidak ada yang bertanya. Tidak ada riwayat lain yang kemudian merincikan hadis ini. Yang ada adalah keterangan-keterangan dari para ulama, tapi sahih dari sahabat riwayat yang itu mereka bertanya kepada Nabi tidak ada. Sehingga ini tasdik. Nabi SAW menyampaikan ada 40 amal kebaikan. Yang paling tingginya adalah manihatul anis. Berarti 39 yang lain itu derajatnya ada di bawah manihatul anis. Memberikan hewan untuk diperah susu sampai habis dikembalikan lagi. Itu menggambarkan sodakoh. Dan itu tidak hanya dengan hewan. Bisa diterapkan kepada apapun. Misal contoh saja. Antum punya kendaraan. Tahu saudaranya sedang membutuhkan. Ini bensin full, solar full. Gimana? Mau minta ganti solar atau bensinnya? Lel, antum pakai kendaraan saya. Nanti kalau sudah selesai kembalikan saja. Dia kembalikan itu dari yang tadinya solarnya full sampai solarnya mepet. Antum ridho dengan itu, masuk dalam manihatul ans. Dan ini yang sulit dilakukan. Dulu juga tidak semua orang yang punya hewan itu mau seperti itu. Lah dia yang ngopeni kambingnya, dia yang ngopeni sapinya, ontanya, ketika sudah ada susunya harusnya diperah, kok diberikan kepada orang lain. Manfaatkan sampai habis, kembalikan lagi. Jadi seolah-olah dia tidak mendapatkan manfaat dari hewan yang dia pelihara tadi. Yang mau diambil susunya, dia berikan kemanfaatannya kepada orang lain dan kiaskan yang lain. Itu kata para ulama menggambarkan bagaimana tingkat sedekah yang paling tinggi. Ketika engkau mengusahakan sesuatu dan engkau akan mengambil manfaat dari sesuatu itu, justru sesuatu tersebut diberikan kepada orang lain. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita tidak lupa ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia cinta sesuatu itu didapatkan oleh saudaranya seperti dia cinta sesuatu itu didapatkan untuk dirinya. Baik, sama hadis tersebut. Jadi dikiaskan, jangan hanya difahami, mosok hanya memberikan susu kambing, susu unta, susu sapi saja kok bisa menjadi kebaikan tingkat tertinggi. Bukan itunya, tapi derajat sedekahnya itu. Baik. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul yang sama, manihatul anis, keutamaan manihatul anis. Dan beliau bawakan riwayat ini dari jalurnya Hasan bin Atiyah rahimahullah. Hasan bin Atiyah setelah membawakan riwayat ini, beliau mengatakan, aku menghitung apa saja kebaikan yang ada di bawah manihatul anis, dan yang saya dapatkan hanya 15. Sekelas Hasan bin Atiyah, hanya 15 saja, tidak bisa sampai 40 seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kemudian loh, mosok 40 kebaikan tidak sampai, kan kebaikan banyak. Bukan rinciannya, tapi induk kebaikannya. Kata Nabi 40 kebaikan itu induk kebaikannya. Dari situ nanti bercabang. Nah Hasan bin Atiyah berusaha mengumpulkan dari dalil-dalil yang ada yang beliau tahu, tidak sampai 15 beliau kumpulkan induk-induk kebaikan itu. Baik. Akan tetapi kemudian Al-Imam Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, afan sebelum itu, Al-Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Hasan bin Atiyah 15 itu bisa ditambahkan menjadi 40. Dan Ibn Battal menyebutkan 40 itu rinci apa saja setelah manihatul anis, bawahnya ini, itu, ini, sampai 40 disebutkan. Tapi kemudian ditanggapi oleh Al-Kirmani rahimahullah bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Battal itu tidak selayaknya untuk dirincikan. Kenapa? Karena Nabi SAW saja beliau tidak merincikan. Beliau memubhamkan supaya umatnya itu berusaha untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Kalau dirincikan nanti, oh ini, oh ini, oh ini, akhirnya bisa pilih. Dan benar, Imam Battal itu menyebutkan 40 itu semua disebutkan. Al-Kirmani menanggapi bahkan lebih keras kepada Ibnu Battal. Apa yang beliau lakukan ini termasuk rajmun bil ghaib. Sebetulnya ini teguran keras kepada Ibnu Battal. Itu termasuk apa namanya, seolah-olah Ibnu Battal itu berusaha untuk merogoh sesuatu yang ghaib. Disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi apa yang disebutkan 40 oleh Ibnu Battal itu bukan itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari. Beliau cenderung terbatas kepada apa yang disebutkan oleh Hasan bin Athiyah rahimahullah taala, ada 15 di bawah Manihatul Anis. Karena yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala, ada beberapa di antaranya justru dia lebih tinggi dibandingkan Manihatul Anis. Intinya masyaallah rahimani wa rahimakumullah, jika di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 40 induk kebaikan yang ketika seseorang melakukannya dengan dua hal. Yang pertama, dia berharap ganjaran dari amal kebaikan itu. Yang kedua, dia benarkan bahwa janji Allah itu pasti akan ditepati. Insyaallah orang ini akan benar-benar masuk ke dalam surga. Baik. Satu faedah ini membantah apa yang disebutkan oleh banyak orang-orang sufi di sana, bahwa mereka beramal itu ikhlasnya seperti seolah-olah saya hanya beramal saja, tidak berharap surga dari Allah, tapi juga kalau dimasukkan neraka tidak kuat. Dan ini orang-orang sekarang dipakai seperti itu, kalau beramal tidak usah berharap surga. Lah, hadis ini tegas mengatakan siapa yang beramal bi khoslatin minha roja'a thawabiha, dia beramal amalan kebaikan itu berharap balasan, berharap ajr. Dan itu tidak menafikan keikhlasan. Bukan berarti yang namanya amal ikhlas itu engkau tidak boleh berharap pahala dari Allah. Lu kenapa masih berharap pahala dari Allah? Engkau tidak ikhlas. Bukan itu keikhlasan. Keikhlasan itu adalah ketika engkau murni melakukannya untuk Allah. Bukan tidak boleh minta balasannya. Minta balasan harus. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, roja'a thawabiha. Dia berharap balasannya. Illa adkhalahullahu bihal jannah. Kecuali Allah pasti akan masukkan orang itu ke dalam surga. Taib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi dorongan kepada kita sekalian untuk lebih banyak mencari tahu mana saja induk-induk kebaikan, sehingga kita bisa mengamalkan kebaikan tersebut, kemudian berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengamalkan kebaikan tersebut, dan membenarkan janji Allah bahwa balasan ganjaran itu pasti benar-benar akan diberikan nanti di hari akhir. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai sebab untuk kita dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.